أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، غفور رحيم. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Sekadai dosa kula, dosa agung kelawan ingkang alit, boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura. Sanesipun Kang Maha Ratoni sekadaing poro ratu, nggih menika Gusti Allah asmane, nggih menika Gusti Allah asmane. Kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan Allah sifat Rahim, astaghfirullah Azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, inna Allah غفور رحيم.